Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam Rabbun karim wa anta dzulkin azim fasfa'lana indal karim ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du hadratil mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat jamaah pengajian rutin dan pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun Anda berada yang sangat saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan salawat dan salam, saya makmum di belakang adik pemimpin mujahadah dan penata acara yang saya taati. Ya, semoga pertemuan pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan pada siang hari ini semoga benar-benar membuahkan hikmah yang sebesar-besarnya sehingga penghambaan kita kepada Allah benar-benar murni, bukan hanya sekedar imitasi. Sebab hadirin, ini sudah menjadi zamannya. Semua itu tergantung seperti kembangi zaman. Setiap zaman itu ada bunganya, ada kembangi. Bunga itu aksesoris hadirin. Zaman ini semua ini serba aksesoris, serba indah. Nah, orang yang sadar kepada Gusti Allah itu tidak terpengaruh dengan keindahan zaman. Keindahan apapun itu, ya itu tadi, tidak hakiki. Maka tidak boleh, jangan sampai terpengaruh. Terpengaruh dengan keadaan zaman ini. Lebih-lebih di zaman ini sudah banyak fitnah. Yakunu ummati fitanun. Datang di kalangan umatku, akan datang. Ini piro-piro fitnah itu, fitnah yang banyak. Nah, fitnah itu berjalan dengan keindahan, berjalan dengan suara yang indah, berjalan dengan ucapan yang menggiurkan, tapi kita tidak tahu dalamnya itu penuh fitnah. Bahkan fitnah pun kadang-kadang dibungkus dengan air mata hadirin wal hadirat, dengan menangis tapi menjelekkan orang lain. Itu ini lebih bahaya lagi ini hadirin wal hadirat. Karena ini zamannya memang yakunu ummati fitanun, akan datang menimpa umatku, yaitu macam-macam fitnah. Fitnah inilah yang membuat manusia ini satu dengan lain seperti musuh. Satu dengan yang lain ya tidak mau kalah. Akhirnya tidak ada yang ngalah itu hadirin hadirat. Sudah alamat, alamat akan goncang zaman ini bagaikan gabah di interi kehidupan manusia. Stop dengan fitnah. Kalau itu sudah menimpa, layanju minha, orang-orang yang selamat itu hadirin, tidak ada yang selamat. Tidak ustadznya, bila perlu ustadznya tambah pinter mengemas fitnah itu, dibungkus rapi, tapi tahu-tahunya fitnah itu, kadang-kadang gitu. Ada hasud di dalamnya dan lain-lain. Ini karena layanju minha, orang-orang yang selamat, kuabeh orang-orang yang selamat. Si ngaji maupun yang dengarkan atau yang mana itu tidak ada yang selamat. illa man ahyahullahu bil ilmi. Rasulullah mengatakan melainkan yang selamat di mana zaman ini penuh fitnah. Zaman itu fitnah dibungkus dengan rapi, dibungkus dengan ayat-ayat Al-Qur'an, dibungkus dengan merasa benar, dibungkus dengan merasa murni. Di saat itu tidak ada yang selamat, tidak ada yang selamat. Melainkan yang selamat orang yang hatinya dihidupkan oleh Allah. Maaf hadirin, hati yang dihidupkan. Hati, terutama hati, bukan akal pikiran. Hatinya yang merasa dihidupkan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah. Maka likulli syai'in hikmatun wa fitnatun. Ini segala sesuatu itu oleh Gusti Allah ya ada. Oleh Allah itu ada hikmah. Tapi di akhir zaman orang mendapatkan hikmah itu jarang hadirin-hadirat. Yang dicari itu fitnahnya, fitnatun. Fitnah ini kembangnya seperti itu. Bom saja dipun diberi aksesoris seperti buku. Jadi tidak ada orang yang tahu, terlena, dibuka, meledak gitu. Sekarang itu gambaran. Jadi sekarang sudah banyak macam-macam aksesoris tapi isinya fitnah. Ini begitu pula fitnahnya rohani. Ini kadang-kadang dibalut dengan perjuangan koyok-koyok murni. Ya, tapi intinya nyalahkan orang lain, intinya memojokkan orang lain. Mulanya fitnah itu bisa ditangkap oleh hati, bukan oleh telinga. Jangan terbuai dengan ucapan manis seseorang, terutama saya hadirin-hadirat. Jangan urah-uruh. Nah, ciri-ciri ini hikmah, hikmah ya. Dan ciri-cirinya fitnah, orang yang mendengar ucapan atau saya jenengan. Mendengar kok hatinya semakin tunduk kepada Allah. Hatinya semakin bersih. Tidak menyalahkan orang lain. Bahkan kita merasa dirinya yang salah. Merasa dirinya rendah. Yang seperti tadi disampaikan. Merasa tidak ada apa-apanya. Itu hikmah itu hadir-hadir. Itu hikmah. Tapi sebaliknya. Walaupun ucapannya manis. Yang bicara ya orang yang alim. Orang yang berpengaruh, misalkan jenengan berpengaruh, tapi fitnah itu bisa dirasakan di hati. Kok mari diomongin jenengan, kok benci karo kancane, itulah fitnah terbungkus dengan keindahan dikai aksesoris. Dikai dikaji ini kok tambah benci kancane, kok suudon terus-terusan aja, kok malah kita benci orang lain. Jangan, fitnah ini berkeliaran seiring perjalanan hidup manusia. Nah dindi saya ingin fitnah dindi. Ini loh yang saya hati-hati supaya keluarga besar pengajian tidak gampang terpengaruh dengan ucapan-ucapan siapapun. Ini harus dikonfirmasikan supaya lebih jelas. Kalau tidak, kita akan dimakan oleh fitnah itu sendiri. Layan jumin haurano sing selamat itu hadirin. Hadirat. Ini ada seorang ulama. Suatu saat ulama itu setelah ngaji didatangi seseorang. Terus kiai tadi dicaci maki. Ya dijelek-jelekkan di hadapan orang lain. Ulama itu tenang, tidak membalas. Karena orang itu termasuk ulama besar. Ulama besar itu ulama yang mampu melawan hawa nafsu sehingga dia disebut besar, kuat, bukan ulama besar pintar ngaji, bukan ya selain itu tapi bukan itu yang dimaksud. Walaupun ada hantaman dia kuat gitu. Dia diam. Satu saat di lain waktu dia ngaji datang orang berberondong-bondong. Tangannya diambungi. Salaman kabeh padha hormat sama respek. Hormat nggih. Semua memuji-muji. Satu saat ada santrinya yang bertanya. Wahai kiai, di antara kiai sebagai dai kesana kemari, pernahkah kiai mendapatkan hikmah dan kiai mendapatkan fitnah? Kiai ini matur, iya benar kamu. Tolong kiai beritahu saya, yang hikmah yang mana? Suatu saat saya ngaji, turun teko ngaji datang seseorang mencaci maki aku. Aku dijelek-jelekkan. Maka aku diam dan di rumah kupikir, dengan dijelek-jelekkan orang itu aku menjadi sabar. Bahkan aku tahu dengan salahku. Aku tahu dengan cacatku. Saya tidak membalas. Justru dicaci maki, aku mengenal diriku. Kalau aku manusia penuh dosa, itu hikmahnya. Ya itu, justru aku dicaci maki, itu hikmahnya muncul. Itu gimana hadirin-hadirat? Terus fitnahnya yang mana, Kiai? Ketika suatu saat aku ngaji, masyarakat sama datang berduyun-duyun. Tanganku diciumi, balak-balik. Aku dipuji kanan-kiri. Aku diam, tapi hatiku merasa, aku ini orang mulia. Aku ini orang yang alim. Justru aku merasa mulia. Aku merasa alim. Aku merasa baik. Jatuh aku di hadapan Allah. Justru itu fitnahnya di dalam kehidupanku berdakwah itu. Hadirin, wal hadirat, jangan terpengaruh dengan aksesoris. Mungkin nampaknya indah, nampaknya bagus, tapi di dalamnya fitnah menjauhkan diri kepada Allah. Jangan lihat bungkus yang kusam. Jangan lihat bungkus yang nampaknya tidak enak. Justru kalau bungkus yang kusam tidak enak, membuat hati kita tunduk, merasa kecil di hadapan Tuhan. Maaf, merasa rendah, menuntun kita menangis karena kita merasa dihina. Akhirnya menangis, akhirnya merasa rendah di hadapan Allah. Walaupun bungkusnya itu jelek, bungkusnya kusam, tapi menimbulkan hati yang tunduk kepada Allah. Itulah hikmah hadirin wal hadirat. Kita jangan terpengaruh dengan bungkus-bungkus itu, hadirin-hadirat. Maka dalam pengajian ini didawukan, ihtadarro khiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajah. Ini dalam dawuh yang lalu, kalau ada orang yang berjalan menuju Allah seperti kita-kita ini, kepingin sadar untuk ngersani Gusti Allah, kepingin hatinya bersih, ini syaratnya harus memiliki lampu tawajjuh. Bi anwarit tawajjuh itu, lawan sinar-sinar tawajjuh itu, supaya harus ada sinarnya, harus ada cahayanya. Wong mlebu nang Gusti Allah, berjalan mencari Allah, kok ndak ada alatnya, ndak ada sinarnya, ndak ada lampunya. Nanti ini keblusuk-blusuk, ini kesasar ini. Lah lampu anwarut tawajjuh itu, anwarit tawajjuh, ya mujahadah itu hadirin hadirat. Mulane lek kula jenengan, kalau kita ingin mendapatkan perjalanan menuju Allah, kok mujahadah mek siji lah. Ya gimana ini, seperti lewati padang pasir yang gelap dadak bawa lampu sedikit kan tidak bisa, harus pun banyak. Maka orang yang berjalan kepada Allah, mujadanya harus dijaga. Kalau hanya sekali 7-17 ya kurang itu. Ya mestinya harus yang banyak. Setiap ingat diikuti mujadah. Setiap ingat hati dilatih, ya Sayyidi ya Rasulullah. Seperti yang disampaikan oleh pemimpin mujadah yang saya hormati tadi, harus merasa rendah. Ini harus dilatih itu hadirat-hadirat. Sebab orang yang merasa rendah ini akan menimbulkan lampu tawajjuh itu tadi. Anwarit tawajjuh itu rendah. Jadi orang yang merasa rendah, merasa tidak mampu, itu menimbulkan cahaya tawajjuh. Tapi saat panjenengan merasa kuis iso, padamlah lampu itu. Berubah menjadi iblis karena merasa mampu. Manusia kan tidak merasa apa-apa toh nggih. Kita lahir kan tidak bawa apa-apa toh. Sekarang menuju kepada Allah ya karena harus ada lampu tawajjuh yang mujahadah itu tadi supaya terang. Karena mujahadah itu kunci, al-mujahadah itu miftahul hidayah. Ini makanya kadang-kadang kalau ada pengamal wakidah kok mempeng mujahadah itu benar, enggak salah. Karena memang dia sudah merasakan, lain enggak merasakan. Umbok yot ya banyak sekali itu. Ini ya, jadi orang yang sadar menuju pada Allah ini harus memiliki lampu tawajjuh itu tadi. Atau mujahadah. Kalau tidak ya nanti enggak akan sampai, dia akan kesandung-sandung. Jadi hadirin, seiring fitnah itu harus kita terangi dengan lampu tawajjuh. Sebab kadang-kadang kita ini mujahadah tapi jerone fitnah hadirin hadirat. Ketoke usbuiyah marine ngrasani kancane. Ngoten nggih bangga niku. Kan aneh itu. Mengapa kita membahas orang lain? Iya, kalau tidak gimana ini nanti? Orang sedang berjuang untuk sadar kepada harus usaha madep itu tadi, tawajuh itu madep. Nah madep itu harus ada sinar, harus ada kendaraannya yang melalui mujahadah itu tadi. Ya harus memperbanyak itu. Jadi soal-soal yang memperdekat hubungan kepada Allah itu harus diperbanyak. Lek mantep ya Sayyidi ya Rasul, ya diperbanyak. Kalau mantep ya Allahumma ya waqitu ya kat ya, ya diperbanyak. Sebab ingin sadar kepada Allah, kok ora usaha itu kan tidak bisa itu. Hanya orang bodoh, dia takut gagal tapi tidak mau usaha. Itu orang bodoh. Percuma kok aku wong melarat, aku wong ngelek, susu kuake percuma. Ini orang bloon, belum mencoba, takut gagal akhirnya tidak mau mencoba. Harus berjalan saja walaupun gagal tidak apa-apa. Ini harus usaha. Ya ibarat seorang petani, yaitu tadi yang mau garu atau ngelugu ya, tahu nggih, mengerjakan sawahnya, pokoknya petani mengharapkan panen. Ya panen itu tidak akan terjadi kalau kita tidak usaha. Ingin kaya kok gak mau kerja, itu mustahil itu hadirin. Ingin panen tapi sawahnya gak ditanduri, ya gak mungkin. Malah kadang-kadang kita nandur tapi jadi penyakit pisan iki malah. Kita nanam jadi penyakit. Kita nyari wakil dia malah nanami fitnah itu pada karo nyarno tapi gawa penyakit itu. Sia-sia itu nanti. Awas ini hadirin. Ya kita harus punya ilmu. Kalau madhep nang apa? Ya ikhtiar. Kalau ditanya kamu ingin sadar, iya. Mujadamu seberapa? Hanya satu kali. Ya ini harus dirubah itu. Bila perlu inna sholati wa nusuki wa makhiyaya wa mamati, sholat kita. Wa nusuki ibadah, sodako, haji kita, mujadah kita semuanya. Wa makhiyaya melebu petune napas sampai mati. Itu diperuntukkan untuk Allah semua. Gak boleh ditinggal. Serahkan semua, itu kan janji kita. Ini jadi untuk mendapatkan anwarut tawajjuh itu tadi, pokoknya ya istilah wakil dia ya memperbanyak mujahadah dengan merasa kecil di hadapan Allah, merasa banyak dosa. Nah, dosa itu diturunkan ke hati, jangan dipikir. Kalau dipikir mengerti dosa tapi gak rumangsa dosa, itu nanti jadinya malah mempermainkan Tuhan itu. Hati harus disetir hadirin-hadirat. Ya ibarat anak belajar naik sepeda ya hati-hati. Kalau sudah jatuh cepat bangun, ojo sampai diam. Jatuh bangun lagi seterusnya. 1000 kali jatuh ya 1000 kali bangun. Tidak ada istilah putus asa. Jangan putus asa. Karena kita akan pulang balik anak ngersane Gusti Allah. Sampai Allah sendiri mengatakan, kamu usahamu kepadaku wonten surah Al-Kabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi orang-orang sing ingin menuju Allah dengan mujahadah, artinya dengan sungguh-sungguh, pasti aku tunjukkan jalanku. Karena ada anwarut tawajjuh, yaitu cahaya sowan di hadapan Allah. Jadi sopo sing teman-teman dalam usahanya pasti ditolong, ditunjukkan oleh Allah. Nah, mujahadah kita sungguh-sungguh apa tidak ini hadirin-hadirat. Kan mujahadah kita kan kita sepelek nanti. Mujahadah lembaran sekali saja wis bangga itulah. Gimana itu bisa berhasil. Tolong dirubah yang sungguh-sungguh. Kalau urusan dunia padahal mau ditinggal, lalu mati-matian kita. Tapi urusan kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita, Allah subhanallah, kita kok tidak sungguh-sungguh, kan aneh ini. Harus sungguh-sungguh. Kalau mujahadah lungguh satu jam kuat, tambahi lagi itu. Selain ibadah-ibadah lain ya jangan ditinggalkan. Tapi mujahadah sowan pada Allah itu upayakan sing sungguh-sungguh. Ini kalau tidak sungguh-sungguh ibarat pak tani nandur digeledak notok gak panen nanti itu. Ini didahulukan lagi. Wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Artinya orang yang sudah sadar kepada Allah, ini wong sing wis oleh hidayah. Tadi orang yang berjalan ya, orang ini sudah sadar temenan di hadapan Allah. Hatinya senantiasa Allah, bukan nyebut la ilaha illallah tapi wis ngetrapno la ilaha illallah. Ini kadang-kadang kita bingung itu. Ini bukan Allah, Allah, Allah di hati atau keluar masuknya napas. Ini sudah masuk, lebur ke dalam Allah. Bukan Allahu, Allahu. Kalau mati ya berhenti itu. Tapi ini sudah lebur. Ngetrapno Allahu, ngetrapkan la ilaha illallah, wis ngetrapno itu orang sudah sampai. Gitu. Bukan Allah, Allah, Allah, bukan itu. Tapi merasakan sudah masuk. Jadi, walwasiluna lahum anwarul muwajaha. Muwajaha. Lah orang yang sudah sadar, ini hatinya ini senantiasa ya diliputi oleh nur muwajah, sadar kepada Allah atau syuhud kepada Allah atau istilah umum makrifat kepada Allah. Jadi golongan yang pertama tadi sebabnya wusul dengan mujadah. Ya seperti kita mujadah sing tenanan. Ojo ditinggal. Kalau kita hanya ngerungono ilmu netok tapi gak ono alatnya ya mengerti tapi tidak bisa merasakan itu. Ini dengan mujadah atau tawajul, yaitu menghadap cara ni madep dengan banyak melatih diri mujadah, memperbanyak amal-amal ubudiah lainnya, melatih istiqomah sholat jamaah, melatih wirid-wirid terutama ya tadi mujadah itu yang pertama. Yang nomor dua wasilun, artinya sudah sadar, sudah sampai kepada Allah. Dia memiliki ya tadi nur muwajahah atau sudah muwajahah, sudah bertemu madhab anwarut tawajjuh anwarul muwajahah. Ya menurut mereka ini yang belajar bahasa Arab ini dinamakan min idhofatil bayaniyah. Jadi yang dimaksud nur, nur itu ya cahaya ya. Ini ya tawajjuh atau muwajahah tadi. Jadi orang yang sudah dapat nur hatinya oleh cahaya, artinya dia bisa madhab ke Gusti Allah. Ini insya Allah ini mimbabil majaz. Kalau disebut nur, ini kata-kata majazi, kiasan. Artinya sebabnya mereka memperoleh hidayah, iso sadar wonten ngersani Gusti Allah, itu sudah muwajah, sebab wis madhep atine. Istilah wis iso ngenolno diri. Menghilangkan perasaan aku sing di pengajian tadi. Sehingga tidak ada fitnah. Nah, orang sing madhep nang Gusti Allah wis gak kober fitnah kancane itu le. Ya ini tadi. Nah, ini saya jenengan anggap gurune misalkan, bukan ya, temen ya, bukan guru ya. Panjenengan sopan, hormat karo kula. Panjang mungkin nganggep kula wong apik wis sadar ana ngersanipun Allah. Tapi omongnya kok isik ngerasani kancane. Isik jelekno kancane, bila perlu karo nangis ngelokno kancane. Ini jauh goroh itu. Wong madhep nang Allah kok isik kober ngelokno kancane goroh itu. Ini saya hadirin hadirat, ini saya. Maka jenengan melihat saya, jangan lihat baiknya, lihat kekurangan saya supaya saya tidak terjadi fitnah. Tidak kena fitnah ya, apa yang saya sampaikan, tunjukkan. Ustaz Pak Eru, kamu sampaikan salah, tunjukkan. Saya akan insya Allah akan menerima. Omong saomong, kalau memang itu membawa kesadaran, orang itu akan katut, ketarik hati ini. Nah, kulo kan boten nggih. Kalau saya narik jenengan nang fitnah terus ya, merasa baik, merasa itu salah, itu yang salah kan gitu. Mestinya tidak. Jenengan sampean Bapak Ibu ngaji pulang merasa rendah, pulang merasa banyak dosa, itu yang benar, itu hikmah itu. Ini hadirin, orang yang sudah sadar kepada Allah jauh dari perasaan jahat. Orang yang sudah sowan di hadapan Allah hilang perasaan-perasaan kotor ora ono. Dia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain, apalagi menimbulkan masalah itu. Hati-hati, tolong hadirin hadirat. Fal awwaluna lil anwari wa haula il anwarulahum. Jadi orang yang golongan tadi memperoleh ridho Gusti Allah. Sebab mujadah, lek gak mujadah ora iso. Harus mujadah. Berarti orang itu sadar kepada Allah karena ibadah. Aku sajoki ibadah iku atiku tenang. Sajoki aku mujadah, aku sudah bisa madhep nang Gusti Allah. Itu yang pertama. Dia busa bukan sebab Tuhan, bukan sebab anwarut tawajuh tadi, tapi dengan mujadahnya. Orang itu berarti masih dikuasai oleh mujadahnya, hadirin. Sebab aku lek gak mujadah gak iso madhep lah. Akhirnya ngendelno mujadah. Ini juga walaupun baik tapi kurang tepat, hadirin hadirat. Walaupun baik kurang tepat, sekali lagi. Sekali lagi. Saya sudah mujadah, kok ngendelno mujadahnya? Kurang tepat, karena mujadah bukan Allah. Mujadah itu bukan Tuhan, gak kena dindelno. Paham nggih? Terus kita menangis, hati kita bisa tenang. Nangisi dosa, akhirnya merasa dirinya dekat dengan Allah. Akhirnya dia itu, aku gak nangis, gak sejedek. Akhirnya dia menjagakan tangisannya. Walaupun ini sudah baik, tapi kurang tepat, hadirin hadirat. Karena dia masih jaga no air matanya. Padahal bisa nangis itu kan Allah tuh yang nulung, hadirin wal hadirat. Tapi mengapa kok isi menjaga no air matanya? Ngendel no banyu motone. Padahal air mata bukan Tuhan, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali minggu dari Allah. Apapun pokok selain Allah harus kita cari terus, maju terus. Dalam pengajian yang lalu, sir wajidda fisairi latakif. Ayo terus. Kalau kamu berjalan di situ ada mujadah yang indah, bungkusin mujadah terus. Jangan kau hirukan mujadahmu. Mujadah lakukan, tapi jangan andalkan mujadahmu. Kalau kamu bisa menangis hatimu tenang, jangan kamu tengok air matamu. Tengok Allah yang membuat kamu menangis. Terus latakif, jangan berhenti. Ini hadirin. Ini yang baik ini. Harus gitu. Apalagi kalau urusan dunia. Aku dengan dunia bisa bahagia. Aku dengan ini bisa nih. Lebih terkecam, hadirin wal hadirat. Ini perlu diperhatikan ini, hadirin wal hadirat. Nah, kita gimana? Jangan sekali-kali minggu. Kalau kita sudah mendapatkan cahaya tawajuh kepada Allah. Walaupun dia keramat terus. Tidak ada yang dicari bukan keramat. Yang dicari madhepi ati ana ngersani Gusti Allah. Ya orang yang masih terhijab, sewu nggih. Ini hatinya tuh masih pandangane nang makhluk. Ada surga, lari ke surga. Sing diubur-ubur surga, hadirin hadirat. Yang dikejar-kejar pahala, padahal kita ditugaskan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ora merintah kowe kabeh. Aku tidak memerintah kamu untuk melakukan apapun, ibadah apapun. Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Melainkan untuk aku, mengabdi kepadaku. Dengan murni. Tidak meninggalkan aku. Tapi kita akan tertipu dong. Ada surga, lari ke surga. Madepin boten surga. Ini yang dikejar-kejar. Walaupun itu sudah baik, tapi ya terkecam mas ya. Ini orang yang sadar kepada Allah, hatinya tidak pernah meninggalkan Allah. Walaupun ada pilihan surga dan bidadari yang banyak. Ini pernah Syekh Junaid al-Baghdadi. Ini Syekh Junaid al-Baghdadi itu pernah diperintah. Mendapat hadif, suara hadif. Ya Syekh Junaid. Ini ada surga yang indah. Yang kedudukan surga ini tertinggi. Kuperuntukkan bagimu. Pilihlah apa yang kamu minta. Apa surga itu? Syekh Junaid hanya mengatakan, tidak ya Rob, mboten Gusti, saya tidak butuh itu. Tujuanku hanya engkau paduka Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau Tuhanku. Andaikan aku ada di neraka, aku tidak peduli. Yang penting aku madep di hadapanmu ya Allah. Ini Syekh Junaid al-Baghdadi, hadirin-hadirin. Karena dia sadar, apapun selain Allah adalah makhluk. Apapun selain Allah adalah bukan apa-apa. Ini orang yang sadar sungguh begitu itu pandangannya. Tidak terpengaruh apa-apa ini ya. Dia selalu lillah temenan. Dia tidak mengandalkan mujadah mereka. Jadi orang yang sudah wusul ini ya bukan berarti wis enggak usah mujadah, enggak usah salat mboten ngoten. Orang yang wusul itu mujadah tanpa mempeng karena tahu Kalau mujadah itu Allah mengendaki, tahu kalau mujadah diperuntukkan kepada Allah yang dia cintai, maka semakin mempeng. Jangan seperti di zaman-zaman ini, katanya sudah wusul gak gelem sembahyang, sementing saya menengai wis madep. Jangan, Rasulullah bukan begitu. Rasulullah semakin wusul, semakin dekat, sholatnya tambah sungguh-sungguh ini hadirin-hadirat. Syariatnya semakin mateng. Tapi kan kalau saya kan beten nggih, malah tertipu dengan perasaan wis wusul, wis gak usah sholat, sementing madep itu. Ini kalau ada pengamal wakidiyah yang begitu, tolong. Tolong, bukan begitu wakidiyah itu. Bukan begitu. Mari, nanti jadi masalah di tengah masyarakat. Wakidiyah bukan begitu. Syariatnya harus lebih mateng. Ini. Mereka mujadah hanya lillah. Jangan merasa bahwa ini billah. Ini hadirin. Hadirin yang saya muliakan. Oke, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena manusia itu, yaitu tadi, ini tertipu, harus koreksi dengan sungguh-sungguh. Yaitu tadi fitnah itu lewat apa saja. Bukan berarti lewat kejelekan, tidak. Kadang-kadang lewat kebaikan. Yaitu tadi, seorang kiai dipuji kesana kemari. Semua datang mencium. Tidak tahunya dibongkar oleh kiai itu. Tidak tahunya di dalamnya pujian itu fitnah. Loh kok gitu kiai? Terbukti aku merasa bangga. Merasa aku sudah alim, merasa sudah mulia. Padahal orang yang madep di hadapan Allah tidak pernah merasa apa-apa. Yang ada semua Allah. Dia tidak menjagakan apa-apa. Dan dia mengetahui kiai tersebut. Jadi fitnah ini juga lewat dalam hal-hal yang baik. Kadang-kadang lewat tutur-tutur sing apik, tapi ujung-ujungnya merasa baik. Ujung-ujungnya jatuhkan orang lain. Hati-hati. Dalam pengajian yang lalu, jangan duduk kepada orang seperti itu. Ojo cedek-cedek, kowe ketularan fitnah nanti. Ini saya, hadirin-hadirat. Artinya sampean jangan cedek-cedek saya, nanti ketularan fitnah saya nanti njenengan. Cari yang mampu, minal adawati ilan nasihah. Mampu orang-orang yang kalian kalau panjenengan duduk dengan orang itu bisa mengeluarkan perasaan permusuhan. Benci kepada orang lain. Merasa hasut kepada orang lain. Ketika kita duduk dengan orang itu, hilang berganti nasihat. Berganti dengan kebaikan. Berganti dengan doa. Ya itu yang dimaksud hadirin-hadirat. Kalau terbalik, kita duduk kok malah nimbul fitnah, jauhi orang seperti saya ini hadirin-hadirat. Tidak pantas untuk membimbing. Jangankan membimbing panjenengan. Saya membimbing keluarga saya. Anak saya, istri saya sendiri, saya tidak mampu. Jauhi sekali lagi. Kalau ingin selamat, ojo cedek-cedek orang seperti ini. Saya, kadirin-kadirin. Saya maaf, balak-balik jenengan tak jak ngerasani orang. Balak-balik tak jak rumong suapi. Padahal kaburo maketan indallahi antakulu malataf alun. Gede-gede nih, bendu nih kusi Allah. Laknatnya Allah yang besar ini diberikan orang-orang yang pandai bicara, berbungkus kebaikan, tapi di dalamnya penuh fitnah. Itu yang akan diberikan oleh Allah, pandai bicara tapi tidak mampu menerapkan amal-amal itu. Ini sadar ya Bapak, Ibu, terutama adik-adikku, anak-anakku remaja. Tolong hatimu, hati kita, hati saya harus berusaha untuk baik. Maka cari teman, yang teman duduk yang bisa membimbing kamu. Bukan teman duduk yang ngeracuni hatimu, hadirin-hadirat. Eman kamu sudah baik-baik. Anaknya orang baik-baik diracuni oleh. Ya saya gak ngerti ini. Ini harus dihati-hati, hadirin. Maka dalam Quran, surat Yusuf, Al-Quran. Ayat 53 ini Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf yang jelas Nabi Yusuf itu maksum. Yang maksum, yang jelas dijaga oleh Allah. Dia senantiasa mawas diri. Dia mengatakan wama ubarri unafsi innan nafsala ammarotum bisu. Saya ini tidak jemu-jemu, tidak henti-hentinya ngoreksi nafsuku, mengeluarkan nafsuku. Karena nafsu amaroh, nafsuku ini ngajak hal-hal yang negatif. Bisuk ngajak sing elek-elek, ngajak perpecahan, ngajak bener no awake dhewe. Ini Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Ini hadirin. Ini Nabi Yusuf yang maksum itu begitulah kita banyak dosa bukan nabi, bahkan jauh daripada itu. Mestinya harus lebih daripada itu. Kalau nabi saja sing maksum wani ngomong, tidak kubiarkan nafsuku dijajah oleh fitnah-fitnah lingkungan, fitnah-fitnah keinginan nafsuku, karena semua akan ngajak hal yang negatif. Itu nabi yang maksum begitu. Lah saya njenengan dudu nabi, dudu apa-apa kok ndak begitu kan? Terbalik ini hadirin-hadirat. Ya mudah-mudahan hadirin-hadirat kita memperoleh fadilnya Allah Subhanahu wa taala yang sebanyak-banyaknya. Mendapatkan tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ghusyata zaman wasairi akbabilahi radhiyallahu taala anhum yang sebanyak-banyaknya. Ini semoga itu betul-betul terjadi. Ya itu tadi ya saya dahulukan tadi. Yang pertama tadi belum sadar. Jadi dia sih mengandalkan mujadahnya. Dia belum sampai kepada Allah. Ketika haji bangga karena haji ini. Kita akan gitu loh hadirin-hadirat. Ketika sukses dunia ini, ekonominya dia bangga. Padahal apa itu hadirin-hadirat. Itu namanya orang belum sadar. Dia mengandalkan usahanya. Pokoknya pokok dia dikuasai masih wallah. Apa masih wallah? Masih wallah itu artinya pokoknya selain Gusti Allah itu namanya masih Allah, masih wallah. Selain Gusti Allah. Selain Gusti Allah pokoknya dia menguasai dirinya. Itu tadi sing mujadah mempeng dia dikuasai oleh mujadahnya. Sing ahli ya sayyid ya Rasulullah malah ngendelno ya sayyid ya Rasulullah lali kalau itu Allah sing gerakno. Ini hakikatnya itu sing bener. Mulane jenengan masih ya sayyid ya Rasulullah ngendelno ya sayyid ya Rasulullah. Jenengan itu melakukan ibadah dengan membaca selawat tapi gak dindelno. Tapi ya sayyid ya Rasulullah diwaca terus. Jangan terpengaruh. Yang bisa nangis jangan terpengaruh dengan banyu mata. Air mata itu tidak ada apa-apanya. Kecuali yang diridhoi oleh Allah yang bisa menyelamatkan itu. Orang yang belum sadar, dia itu masih jagakno selain Allah. Itu tadi hadirin hadirat, jagakno mujadai. Orang ini begini, kalau tidak bisa mujada, lalu putus asa. Tapi kalau bisa mujada, ia menjagakan. Ya ini otomatis. Dia senantiasa risau karena tidak punya Tuhan di hatinya. Yang ada adalah masih wallah selain Gusti Allah. Dan ketika kita gak bisa melakukan amal-amal atau yang lain dia putus asa. Lopo aku gak bisa ibadah. Lopo aku kok ngene dia itu putus asa. Karena dia ya itu tadi gak mengharapkan Allah. Tapi kalau kita tahu harus mengharapkan Allah. Tahu kalau Allah yang merubah. Ngerti lek Gusti Allah yang memberi nur tawajuh tadi. Oleh karena itu orang itu gak terpengaruh ya. Tidak terpengaruh. Ya, melainkan hanya terpengaruh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang orang yang sampai. Nah, hadirin wal hadirat, kita ini posisinya di mana? Isik terpengaruh selain Gusti Allah? Yang pegawai negeri terpengaruh dengan pegawai negerinya? Yang usaha terpengaruh usahanya? Mengandalkan itu semua? Yang sing ahli mujadah ngendel mujadae? Sing ahli nonstop ngendel nonstope? Terpengaruh itu apa sudah atine madhep nang Gusti Allah. Tapi lek madhep mesti berubah baik gitu otomatis itu. Munine madhep kok gak ono perubahan itu hati-hati itu hadirin. Ini ya. Li annahum lillah la li syai'in dunah. Yang lain tidak. Jadi mengilah. Ada dawuh kulillah. Ini asalnya ya kulillahu. Kalau mereka tanya begini begitu, kamu kok begini? Kamu kok so sukses? Kamu kok so baik? Ya itu begini, kulillahu. Katakan Allah. Allah, Gusti Allah tok, selain Allah tidak ada. Man khalaqas samawati? Siapa yang menciptakan langit? Katakan, kulillah. Kulillahu, Allah. Lehen selesanya muni Allah, hati harus lebur itu hadirin-hadirat. Jangan mandeng apa-apa. Man rabbus samawati wal ard? Siapa Tuhan langit dan bumi? Ya aku lillahu Allah. Tapi hatinya itu yang harus lillah sungguh. Jangan lambin itu kabeh sing gawe bumi langit, pangeran langit bumi Gusti Allah, tapi dirinya merasa jadi Tuhan, merasa mampu, merasa jagakno selain Gusti Allah. Ini kan bertentangan itu. Katanya Tuhan bumi langit Allah, tapi kita kok ndak butuh dengan Tuhan, butuh nang liyane Gusti Allah, butuh kepada sholat, butuh mujahadahnya, butuh usahanya, sing haji butuh hajinya. Nah, kalau begitu di mana Tuhan itu hari ini hadirat? Kita tertipu di sini ini. Kalau sudah itu nemen, wis kuadung nemen, hatinya nanti timbul aku nanti. Lesannya Tuhan tapi dirinya aku gitu. Lesannya Allah yang kuasa tapi dirinya merasa kuasa. Lah ini kan aneh ini. Kulillah, katakan kulillah. Katakan itu dari Allah. Aita wajjah ilahi wala tamil ila anwari wala ghairiha. Jadi tawajuhlah madhepo nang Gusti Allah. Dadi kulillah itu artinya ketika kita ngomong sing gawe bumi langit Allah, sat lesamu ni Allah, artinya madhep itu. Madhep nang Gusti Allah, titik selain Allah gak ono. Dadi Allah tok sing dijagakno. Tapi ini hati. Kalau lesan ya ya mujahadah, yo ya sayyidi ya Rasulullah, yo sodako, yo haji. Tapi itu tidak boleh diandalkan, hadirin. Jangan tertipu. Kita harus tahu mana yang Allah Tuhan dan mana yang bukan, itu harus ngerti. Wong lu haji kok ngendelo haji ini lah ketipu. Lu sembahan lu hajimu itu, hadirin hadirat. Wong mujahadah kok ngendelo mujahadah, yo sembahan mujahadah itu sendiri. Wong nangis kok ngendelo banyu moto, yo sembahan banyu moto itu sendiri. Jangan tertipu. Kita harus tahu Allah itu yang mana. Ini jangan condong, jangan terpengaruh oleh yang lain-lain. Itu baik itu nur bun dunia, ya jangan takut, ya jangan terpengaruh ini. Ya ini lebih-lebih jangan ingin kenikmatan-kenikmatan. Walaupun itu lahir aku kepingin sukses, boleh. Tapi hati sekali lagi jangan terpengaruh. Kita ini masih terpengaruh nikmat-nikmat yang lain. Apa gak oleh golek nikmat dunia cari? Tapi hatimu untuk Allah, bukan nikmat dunia. Silakan kaya seperti Nabi Sulaiman. Silakan Anda pangkat seperti Nabi Sulaiman. Silakan Anda kuat seperti nabi-nabi yang ada, Nabi Dawud yang suaranya merdu dan lain-lain. Tapi itu tadi, itu tidak boleh ninggalkan Gusti Allah. Karena itu pemberian dan Tuhan yang kita cari. Begitu pula jangan takut bahaya dunia. Ora wedi. Tapi ojo nantang gitu ya dirat-dirat. Ah, aku gak wedi dunia, tapi nantang itu namanya bunuh diri. Nah, juga jangan takut bahaya akhirat. Engkau masuk neraka, jangan takut itu. Takutlah kepada Allah. Takut kalau kita jauh kepada Allah. Itu sudah bagus, sudah cukup. Kalau kita takut neraka, tapi gak takut nang Allah. Disembah ya itu tadi, ibadahin nanti ini. Takut kepada Allah titik, itu saja. Nanti akan diberi cahaya untuk kesana. Ini berarti kita harus begitu. Kalau begitu saya gak takut neraka, biar masuk neraka. Bukan begitu. Artinya kalau kita ini takut neraka, tapi Allah gitu loh. Takutku kepada Allah, bukan nerakanya gitu. Kalau ingin surga, bukan surganya yang ku ingin, tapi Allah yang ku cari. Kalau Allah ridho, pasti saya ditaruh di surga. Ini bisa dipahami ya. Ini artinya kudu lillah terus. Makanya di dalam soal akidah itu ngajarkan ilmu lillah. Karena keadaan hati umat manusia sudah terpengaruh fitnah seperti itu. Ketok pahala, lari ke pahala. Ketok surga, lari ke surga, larinya ke surga. Lupa kepada Allah, madepe gak diregen. Dia bangga, merasa baik, merasa sudah bersih itu. Tapi lali, madep ora roh hati ini. Padahal hati mati ora iso madep ini. Jangan takut, jangan takut. Kalau takut, gandeng lillah semua karena Allah. Kulillah, katakan Allah, Allah. Makanya orang toriko nyebut Allah Allah, tapi ngetrape apa itu? Kalau tidak ada gurunya ya hanya sekedar ucapan saja ini nanti. Jadi sekali lagi, maaf, di dalam apa saja, wis opo ae ya, mereka orang-orang yang sadar, orang wis nyebut nang Gusti Allah, iku semuanya itu didasari lillah. Mengapa kamu beribadah? Karena lillah. Mengapa kamu haji? Mengkrono Allah. Dan lillah itu hatinya lebur, saya tidak mampu apa-apa. Otomatis bilah. Kamu apakah takut pada neraka? Tidak, aku takut kepada Allah karena neraka adalah makhluk. Tapi kalau ada rasa takut, aku wedi neraka karena diperintah wedi kali Gusti Allah. Tapi semuanya itu harus lillah. Sudah begitu apa belum? Masyiral hadirin wal hadirat. Ya, kita sering mengatakan, mengakui berlarut-larut. Saya penuh dosa, ya Allah. Dosa saya banyak. Si kita merasa nangis dengan sungguh-sungguh sangat pilu, merasa kecil di hadapannya. Ini ya sudah baik, wis apik iku. Dadi ana wong nangis merasa banyak dosa, itu bagus, sudah baik. Tapi yang lebih baik yaitu tadi harus tunjuk hidung ini hadir-hadir. Maksudnya tunjuk hidung, ya sudah baik kita mengakui dosa, mengakui zalim, mengakui sumber segala-gala maksiat. Tapi kalau tidak secara mendetail, ini masih kabur itu hadir-hadir. Kita harus apa ya? Ya harus, ya itu tadi, kesalahan ini kesalahan saya, dosa saya, dan ini harus mendetail, jangan pokok. Ini saya yang dosa, kata-kata itu. Sehingga orang yang tahu dosanya betul-betul, ya itu tadi secara pasrah bonggoan, sudahlah saya penuh dosa. Ini ditujukan kepada Allah. Tapi saat menuju Allah, lebur perasaan itu. Saya gak jaga no nangisku. Saya gak jaga no sedihnya hatiku. Saya tidak menjagakan pilunya hatiku. Sing istighfar kulo mboten jaga no istighfar sehingga saya nangis. Yang saya jagakan hanya engkau ya Allah. Allah, Allah, kulilah katakan Allah itu di hati. Urang jaga no ikhtiare. Urang jaga no nangise. Ya maaf sekali lagi. Urang jaga no rumongso elee. Tapi sing dijaga no Gusti Allah. Tapi rumongso elek itu harus ditanam hadirin. Jangan galak ngono gale rumongso elek. Jangan begitu. Kita latih rumongso elek, kita latih rumongso dosa, kita latih kita berlarut-larut kepada Allah, tapi lek wis iso nolno maneh lilahno. Ini semua Allah. Saya hanya mengandalkan Allah. Karena saya bisa nangisi dosa, ini karena peparingnya Allah, bukan karena saya iso nangis. Ini ngerti dipahami napa mboten hadirin-hadirat? Tolong jangan tertipu dengan ibadah-ibadah yang saya, yang panjenengan lakukan. Ini harus koreksi sedalam-dalamnya. Pokok selain Allah terus berjalan, berjalan. Sir wajidda fissairi. La takif, jangan berhenti, jangan berhenti. Sekali lagi, fitnah merajalela. Berjalan ke sana kemari, berjalan di mujahadah kita, melewati napas kita, melewati pendengaran kita, melewati mata yang kita pandang-pandang itu. Fitnah itu berjalan seperti itu. Berjalan dengan model dakwah, berjalan dengan pedal pembinaan. Tapi nyatanya nggunem kancane, nyatanya menghujat orang lain, nyatanya merasa baik. Kata Dawud-Dawud pengajiannya lalu, jauhi saya, orang yang seperti saya ini. Karena tidak mampu ngajak jenengan dari permusuhan, rasa benci, rasa yang begitu jelek menjadi rasa yang nasehat menjadi baik, kok malah tambah nemen. Maaf hadirin, lek sampean kalau jenengan saya ajak ngerasani, tak saya ajak benci orang lain, maaf karena kebodohan saya. Tidak pantas untuk diajak berdialog, tidak pantas untuk diajak untuk ngaji bersama-sama. Nggih, monggolah. Saya ini karena fitnah ini sudah merajalela di mana-mana. Ini kita tahu fitnah besar juga terjadi. Libya, negara Islam digempur mati-matian oleh orang-orang kafir. Umat Islam hanya diam. Umat Islam bahkan ada yang membantu meluk gempur ini hadirin-hadirat. Ini gimana ini? Mari kita doakan. Semoga umat Islam diberi jaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita semuanya diberi ridho oleh Allah, hatinya bersih. Tidak seperti kami yang di sini hadirin hadirat. Mari dengan sungguh-sungguh Al-Fatihah. Ya syafi'a khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadiyal anam. Wa aslahu wa ruha wa adrikni. Faqadolam tuwa bada wa rubbini. Walaysa liya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saksonalika. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya ayyuhal ghawthu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya Sayyidi binadroh, musilati lil khadratil aliyah, al-fatihah. Ya, saya kira cukup sekian. Tolong hati-hati. Mungkin dalam perjuangan waqidiyah pun banyak fitnah berjalan ke sana kemari. Bukan untuk membawa persatuan, bukan untuk membawa kebaikan, tapi membawa perpecahan, membawa saling bermusuhan. Tolong diri kita masing-masing, jangan seperti itu, khususnya saya sendiri. Ya, saya kira demikian. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa min Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'a wa tarbiyah wa min ghasadz zaman an-nadrah wal barakah wal karamah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.